Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan tentang masalah salat dari sarah untuk hadis Jibril yang ada di Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Terakhir kita bahas tentang masalah perpindahan niat. Bolehkah seorang itu mengubah niat saat dia di tengah-tengah mengerjakan sholat? Ya, maka kemarin telah kita rinci. Ya, maka jika berpindah dari dari sholat sunnah mutlak kepada sholat sunnah tertentu, ya, maka perpindahan ini tidak sah. Ya, ya, maka misalnya seorang itu qoma yusalli sholatan nafilatan mutlaqatan, sholat sunnah mutlak, kemudian di tengah-tengah sholat dia ingat kalau dia belum mengerjakan sholat qobliyah subuh, kemudian dia mengubah niatnya menjadi niat qobliyah subuh, maka dalam kondisi ini sholat tersebut tidaklah sah sebagai qobliyah subuh, karena dalam hal ini terjadi perpindahan min mutlakin ila muayyanin, dari sholat sunnah mutlak ya, kepada sholat sunnah tertentu. Karena sholat sunnah yang sudah tertentu tidak boleh tidak harus pasang niat sejak awal sholat. Karena yang namanya qobliyah subuh itu terhitung dari takbiratul ihram sampai selesai salam. Kemudian yang kedua adalah jika perpindahannya adalah dari sholat tertentu menuju sholat tertentu yang lain. Contohnya ada seorang yang berdiri mengerjakan sholat asar dan di tengah-tengah sholat dia ingat kalau dia belum sholat duhur, atau dia ingat kalau dia mengerjakan sholat duhur tanpa wudu, sehingga dia kemudian berkeputusan saat ini saya niatkan sholat yang saya kerjakan sebagai sholat duhur, maka apakah sah sholat duhurnya? Maka jawabannya tidak sah sebagai sholat duhur, karena di sini terjadi perpindahan dari sholat tertentu yaitu sholat asar menuju sholat tertentu yang lain yaitu sholat duhur, maka duhurnya tidak sah. Demikian juga tidak pula sah sebagai sholat asar, yang karena dia telah berubah niat, meskipun sholat asarnya itu adalah niat awalnya, karena dia telah memutus sholat asarnya dengan berpindah niat pada sholat duhur. Idan jika demikian, maka tidaklah sah duhuran wala asron, tidak sah sebagai sholat duhur, tidak pula dari sholat asar. Tidak sah sebagai sholat asar karena dia telah berniat untuk memutuskannya. Tidak pula sah sebagai sholat duhur karena sholat tersebut tidak dia awali dengan niat duhur. Karena yang namanya sholat duhur itu harus sejak takbiratul ihramnya itu niatnya duhur sampai salam itu duhur. Kemudian yang ketiga adalah al-intiqal min muayyan ila mutlaq, berpindah dari sholat tertentu kepada sholat sunnah mutlak, maka ini hukumnya sah dan tidak mengapa. Contohnya seorang itu mulai mengerjakan sholat fardu, tatkala dia telah masuk sholat fardu dia ingat kalau dia punya janjian yang tidak mungkin ditunda-tunda, sedangkan kalau dia mengerjakan sholat fardu itu 4 rakaat yang panjang, maka kemudian dia berubah niat untuk sholat 2 rakaat sunnah saja, maka niat perpindahan niat semacam hukumnya sah dan boleh jika waktu sholatnya itu masih longgar dan ini tidak menyebabkan dia tertinggal sholat berjamaah. Jadi ada 2 syarat. Syarat yang pertama waktunya longgar, kemudian tidak menyebabkan dia tertinggal sholat berjamaah, karena seorang laki-laki punya kewajiban untuk sholat berjamaah. Maka misalnya jika dia dalam keadaan sholat berjamaah, maka tentu kalau dalam keadaan sholat berjamaah tidaklah maka tidaklah mungkin dia ganti niatnya menjadi sholat sunnah mutlak, karena ini menyebabkan dia meninggalkan sholat berjamaah yang wajib atas dirinya. Demikian juga jika waktunya sudah mepet, cuma ngepas untuk menjalankan sholat fardu, maka tidak sah dan tidak boleh dipindah niat kepada sholat sunnah mutlak. Karena sholat fardu idza daqa waqtuha, jika waktunya sudah ngepas, ngepres, yang tidak mungkin diisi selainnya, maka tidak mungkin waktu tersebut diisi dengan sholat yang lain. Namun jika waktunya masih longgar dan dia tidak tertinggal jamaah, maka tidak mengapa seandainya dia ubah kepada niat sholat sunnah mutlak, sehingga setelah dua rakaat mengucapkan salam, kemudian pergi melaksanakan apa yang dia janjikan, kemudian setelah itu kembali mengerjakan sholat fardu. Sehingga kesimpulannya, perpindahan niat di tengah-tengah sholat itu ada tiga macam. Kalau dari niatnya mutlak menuju dipindah kepada sholat tertentu, maka tidak sah sebagai sholat tertentu yang dimaksudkan, tetap sah namun sebagai sholat sunnah mutlak. Kemudian yang kedua, jika berpindah dari sholat tertentu kepada sholat tertentu, maka yang pertama batal karena telah diputus. Kemudian yang kedua juga belum jadi karena tidak diniatkan sejak awal. Kemudian yang ketiga adalah ketika dari sholat tertentu menuju sholat mutlak, maka sah, namun tentu ya baqa al-mu'ayyanu alaihi, dia masih tersisa kewajiban untuk mengerjakan sholat tertentu tadi. Kalau contoh kasusnya di tempat kita, ketika kita safar atau kita di rumah kawan atau di rumah sanak saudara, kemudian kita pergi ke masjid, ini sudah jam 1 kita kira, atau ini jam sudah setengah 1, kita kira kalau sholat jamaah sudah bubar, lalu kita niat sholat duhur misalnya, maka kita niat takbiratul ihram sholat duhur. Ternyata di tengah-tengah dapat satu rakaat. Datanglah orang-orang kampung masuk masjid, kemudian azan duhur. Loh, ini baru azan duhur. Padahal saya sudah pasang niat duhur. Loh, kok ternyata baru azan duhur. Terkadang kita jumpai kasus semacam ini. Padahal kita ini sholat duhurnya nilainya sendirian dan tentu lebih afdal berjamaah daripada kita teruskan niatnya cuma dapatnya cuma sendirian. Maka solusinya adalah diubah niat menjadi sholat sunnah mutlak. Maka niat duhur sendirian tadi kita ubah kepada, kita ganti, kita geser menjadi sholat sunnah mutlak dua rakaat salam. Dua rakaat salam, yaudah, kemudian kita bisa jamaah bareng dengan rombongan orang-orang yang baru saja datang. Ini caranya, solusinya demikian. Ya, kenapa sah kalau dari muayyan, dari sholat tertentu menjadi sholat sunnah mutlak? Karena yang namanya sholat sunnah mutlak itu niatnya cuma sholat. Niatnya itu tidak ada niat apa-apa, yang penting saya sholat gitu saja. Nah, kalau orang itu sholat tertentu, maka rumusnya adalah niat sholat plus tertentu. Niat sholat dan plus tertentu. Itu kalau orang sholat tertentu, misalnya sholat fardu, misalnya sholat duhur tadi, contoh kasusnya, maka dia niat asal sholat plus tertentu yaitu duhur. Itu rumusnya, ini sholat duhur, itu rumusnya demikian. Nah, rumusnya adalah ada niat asal sholat, namun kemudian niat asal sholat itu dikerucutkan. niat pokoknya adalah sholat, kemudian setelah itu dikerucutkan jadi zuhur. Nah, karena keadaannya adalah sholat kemudian plus tertentunya misalnya zuhur, maka ketika tertentunya ini dihilangkan, nih, tertentunya itu dihilangkan, maka ada mutlak masian, masih ada niat asal sholat, sehingga ketika tertentu itu dipindah kepada sholat sunnah mutlak, maka hukumnya tidak mengapa. Karena ketika dia sholat dengan niat tertentu yaitu zuhur, itu sudah ada mutlaknya, itu sudah ada mutlaknya. Namun mutlak plus, nah ini plusnya ini kemudian di delete, nah, maka mutlaknya masih ada. Nah, tertentunya itu di delete, nah, itu mutlaknya masih ada, sehingga sah, sehingga sah. Ya, penjelasannya demikian. Kemudian niat menjadi imam, niat untuk berjamaah dan menjadi makmum. Maka tentu salat berjamaah itu memerlukan imam dan makmum, dan jamaah itu minimal ada dua orang, satu jadi imam dan satu jadi makmum. Namun semakin banyak pesertanya, maka semakin Allah cintai. Dan dalam salat berjamaah tidak boleh tidak harus ada niat menjadi makmum dan niat untuk berjamaah. Niat untuk menjadi makmum dan makmum ini bermaksud untuk berjamaah. Wa hadza syai'un muttafaqun alaih. Dan ini satu hal yang disepakati oleh ulama. Makmum harus berniat untuk menjadi makmum. Artinya jika Anda masuk dalam satu kegiatan salat berjamaah, tidak boleh tidak Anda harus berniat iktimam menjadi makmum dengan imam yang Anda salat bersamanya. Akan tapi sebagaimana telah kita sampaikan, niat itu tidak perlu melakukan aktivitas yang susah. Karena jika seorang itu datang ke masjid, jelas dia pasti niat jadi makmum. Karena dia tahu dia bukan imam. Nah, kalau dia tahu posisinya bukan imam tetap masjid tersebut, dia pergi ke masjid, tentu niatnya niat jadi makmum. Dan ketika ketika kita berkata kepada seseorang, salibina, jadilah Anda imam kami, maka tentu orang yang ngomong ini niat telah berniat untuk menjadi makmum, karena dia minta orang lain untuk jadi imam. Ya, maka niatnya makmum untuk jadi makmum itu satu hal yang hukumnya wajib dan harus ada, dan ini satu hal yang disepakati oleh ulama. Akan tetapi berkaitan dengan niat menjadi imam, niat menjadi imam, maka ulama berselisih pendapat apakah imam itu wajib berniat untuk menjadi imam ataukah dia tidak wajib berniat menjadi imam dan dia sah sebagai imam. Maka ada ulama yang mengatakan tidak boleh tidak harus berniat kalau dia menjadi imam. Maka berdasarkan hal ini, falau ja'a rajulani, kalau ada dua orang datang dan dia jumpai ada seorang sholat, lalu keduanya niat menjadikan orang yang telah duluan ini jadi imamnya, dua orang ini kemudian asal berbaris di belakangnya, pada dan yang di depan ini tidak tahu kehadiran dua orang ini. Nih, namun yang terjadi adalah dua orang ini cuma berniat kalau di depannya inilah imam bagi keduanya, lalu keduanya mengikuti gerakan sholat yang dia angkat, yang diangkat oleh keduanya sebagai imam. Maka ulama yang mengatakan imam tidak boleh tidak harus berniat menjadi imam, maka untuk kasus semacam ini sholat dua orang tersebut tidak sah, karena imamnya tidak berniat menjadi imam, bahkan dia tidak tahu kalau dia menjadi imam untuk dua orang yang sholat di belakangnya. Namun ulama yang mengatakan tidak disyaratkan niatnya imam sebagai imam, maka tentu akan membuat kesimpulan sholat dua orang ini sah karena keduanya telah mengikuti seorang yang dia angkat dan dia jadikan sebagai imam. Maka dampak dari perbedaan ulama dalam masalah ini apakah imam itu wajib berniat sebagai imam? Dampaknya adalah dalam contoh kasus tadi di satu masjid ada orang yang sholat niat sendirian, sholat duhur niat sendirian, setelah itu datang dua orang, ya, kemudian mereka, wah kita makmum sama ini saja, kemudian mereka berdua berbaris di belakangnya, kemudian mengikuti gerakannya tanpa diketahui bahkan oleh si imam kalau ada dua orang yang mengikutinya. Nanti dampak perselisihan akan terlihat, ada namanya thamaratul khilaf. Ini ada thamaratul khilaf, ada buah dari perselisihan ini. Dan satu perselisihan ulama yang tidak ada buahnya itu tidak perlu dibahas. Ada sejumlah perselisihan ulama yang ini dampak kasusnya ada enggak? Kalau begini ada enggak dampak kasusnya dari dua pendapat ini? Oh, kesimpulannya enggak ada. Cuma beda sudut pandang, ini namanya ini, namun itu namanya itu. Namun enggak ada buahnya. Maka perselisihan ulama yang bentuknya semacam ini enggak perlu banyak diurusi, ya. Karena ya mau mana saja ternyata juga enggak masalah. Ya, namun yang perlu dicermati adalah jika ada thamaratul khilaf, ketika perselisihan tersebut ternyata ada dampak hukum yang berbeda. Maka dalam kasus tadi, maka kalau kita mengacu pada pendapat yang mengatakan imam itu harus niat jadi imam, sholat dua orang tadi tidak sah. Dan kalau mengacu pada pendapat yang lain mengatakan imam tidak perlu berniat jadi imam, yang penting makmum mengikuti orang, maka no problem dengan sholat dua orang tadi. Ya, pendapat yang pertama yang mengatakan makmum itu tidak boleh tidak imam itu harus berniat menjadi imam, ini adalah masyhur sebagai pendapatnya Imam Ahmad, pendapat Imam Ahmad yang terkenal. Artinya Imam Ahmad punya beberapa pendapat, ada pendapat yang populer. Pendapat yang populer, imam harus berniat menjadi imam. Sedangkan kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya imam itu tidak harus niat jadi imam, yang penting makmum niat sebagai makmum. Ini adalah pendapat Imam Malik rahimahullah. Alasan Imam Malik, beliau berdalil dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam di bulan Ramadan salat sendirian di masjid. Lalu tiba-tiba datanglah sejumlah orang ke masjid kemudian ikut salat di belakang Nabi. Maka Nabi pada awal pertama kali beliau mengerjakan sholat tersebut, beliau tidak berniat untuk menjadi imam. Berarti tidak perlu harus niat jadi imam. Dan dalil yang kedua, Imam Malik berdalil dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menginap di rumah Nabi, tepatnya di rumah Maimunah radhiyallahu anha pada satu malam. Maka tatkala Nabi bangun sholat malam, ya, maka beliau pada awalnya niat sholat malam sendirian. Setelah itu Ibnu Abbas bangun dan berwudu dan ikut sholat bersama Nabi. Maka Nabi pada awalnya niatnya sholat sendirian. Ya, di sini dikomentari, akan tetapi dua hadis yang tadi kita baca dikomentari oleh Syekh Ibnu Utsaimin itu tidak ada dalil yang tepat. Ya, tidak menunjukkan, tidak bisa jadikan dalil yang tepat, karena akan dikomentari dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niat jadi imam cuma niatnya di tengah sholat, cuma niatnya di tengah sholat. Memang awalnya tidak niat jadi imam, namun di tengah sholat beliau pasang niat sebagai imam dan tidak mengapa berniat menjadi imam di tengah sholat. Dan tidak mengapa berniat jadi imam di tengah sholat. Ya, ya, maka wala kulli halin, maka kesimpulannya al ihtiyat fi hadil masalah, sikap hati-hati dalam masalah ini kita katakan. Nih, kalau kita mau ngambil sikap hati-hati, nih, tentu kalau hati-hati berarti mengacu pendapat yang pertama. Tidak boleh tidak imam itu harus berniat untuk menjadi imam meskipun niatnya di tengah sholat. Maka idza ja'a rajulani ila shakhsin, jika ada dua orang datang kemudian mendekati seseorang yang sedang sholat, maka hendaklah dua orang ini mengingatkan orang yang dia inginkan untuk menjadi imam, hendaklah dia ingatkan kalau keduanya mau bermakmum kepadanya. Fa in sakata, jika kemudian dia diam saja, faqad aqarahuma, artinya dia setuju dan dia berniat untuk jadi imam di tengah-tengah sholat. Namun jika dia menolak dengan berisyarat dengan tangannya, yang isi isyaratnya adalah janganlah keduanya sholat di belakang belakangku, maka janganlah sholat di belakangnya. Hadza huwal ahwatu wal aula, inilah pendapat yang lebih hati-hati dan lebih utama. Atau kalau dipraktekkan oleh banyak orang di tempat kita, ya kemudian neblek pundak. Kalau kemudian sebagaimana dijelaskan oleh sebagian kiai, kalau neblek pundak, kalau diam berarti lanjut. Namun kalau di pundaknya diteblek kemudian dia ngasih isyarat enggak mau, dia isyarat kalau enggak mau, ya jangan bermakmum kepadanya. Ya, demikian kalau kita jumpai, kita lihat di sini pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin pada akhirnya beliau menyarankan untuk menganut pendapat yang pertama, yaitu ya, perlu imam ketika seorang itu mau menjadikan orang yang telah sholat duluan sebagai imam, perlu kita lihat, kita meminta persetujuannya, mau enggak dia jadi imam. Kalau dia enggak mau jadi imam, berarti dia berniat jadi imam di tengah sholat, dan ini hukumnya boleh dengan dua, berdasarkan dua hadis. Dua hadis yang tadi kita sebutkan, yaitu hadis kisah sholat tarawehnya Nabi dengan para sahabat. Itu niatnya Nabi pertama sendirian, beliau cuma ke masjid sholat taraweh, terus tiba-tiba orang pada datang. Padahal dia niatnya sendirian, niat awalnya sendirian. Demikian juga ketika Nabi sholat malam bersama Ibn Abbas, niat awalnya Nabi sholat malam sendirian, setelah itu beliau niat jadi imam di tengah-tengah sholat. Ini dalil bolehnya niat menjadi imam di tengah-tengah sholat. Ya, maka demikian pada akhirnya beliau menyarankan untuk mengacu pada pendapat yang pertama yang mengatakan bahasanya imam itu perlu berniat untuk menjadi imam meskipun itu niatnya di tengah-tengah sholat. Kemudian pembahasan berikutnya masih tentang sholat berjamaah, apakah disyaratkan kesamaan antara sholatnya imam dengan sholatnya makmum dalam jenis sholat yang dikerjakan. Artinya sah ataukah tidak jika makmum itu niat sholat fardu, imamnya niat sholat sunnah, atau makmumnya niat sholat sunnah, imamnya niat sholat fardu. Maka berkaitan dengan masalah ini, nangdur fi hadza, maka kita rinci. Jika makmum itu niat sholat sunnah dan imamnya niat sholat fardu, fala ba'sa bi hadza, maka hukumnya tidak mengapa. Imam makmumnya niat sholat sunnah, imamnya niat sholat fardu, hukumnya tidak mengapa. Dalilnya, di anna sunnah qadallat ala dhalika, karena terdapat dalil sunnah, dalil hadis yang menunjukkan bolehnya hal tersebut, yaitu sya Rasulullah SAW infatala, menyelesaikan sholat subuh pada satu hari di Masjid Khaif yang ada di Mina. Di Mina, di tempat kegiatan jamaah haji, itu di dekat Jamarat, ada satu masjid namanya Masjidul Khaif. Yang masjid ini Nabi sampaikan memiliki satu fadilah, keutamaan, banyak malaikat yang sholat di masjid ini. Nah, ketika itu maka ini nampaknya haji wada, Nabi sholat di Masjid Khaif. Dan ini sholatnya Nabi selama di Mina, beliau sholat di Masjid Khaif yang ada di dekat jamarat. Nah, beliau setelah selesai sholat subuh, beliau jumpai ada dua orang yang cuma duduk-duduk saja di luar masjid. Fawajada, beliau jumpai ada dua orang yang tidak sholat. Maka Nabi panggil. Kemudian Nabi tanyakan kepadanya, apa yang menghalangi kalian berdua untuk sholat bersama kami? Maka keduanya mengatakan, ya Rasulullah, sholaina fi rihalina. Wahai Rasul, kami sudah sholat di tenda-tenda kami. Di Mina orang itu tenda, tinggal di tenda. Maka wahai Rasul, kami sudah sholat di tenda kami. Ya tamil, dimungkinkan keduanya sholat di tendanya karena mengira kalau keduanya tidak mendapatkan sholat berjamaah kalau pergi ke Masjid Khaif, atau karena sebab-sebab yang lain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika kalian berdua telah sholat di tenda kalian dan kalian mendatangi masjid yang sedang sholat berjamaah, fasholliya ma'ahum, maka hendaklah kalian sholat bersama mereka. Dan karena sholat tersebut nilainya adalah sunnah untuk kalian. Diatkanlah Abu Dawud, Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Demikian juga Nasa'i serta Imam Ahmad. Ya, maka sholat yang Nabi maksudkan sholat tersebut nilainya sunnah adalah sholat yang kedua. Karena tentu sholat yang pertama telah terwujud dengannya kewajiban dan telah selesai dan telah gugur kewajiban. Maka jika makmum itu niatnya sholat sunnah dan imamnya niat sholat fardu, maka fala ba'sa bidzalik, tidaklah mengapa. Dalilnya adalah hadis di atas. Dalilnya hadis di atas. Nabi perintahkan, bahkan atas perintah Nabi, atas perintah Nabi, ketika seorang itu sudah sholat kok kemudian pergi ke masjid, ternyata jamaah di masjid ini lebih belakangan, sehingga sampai di sana sedang sholat berjamaah, maka Nabi perintahkan untuk jangan duduk-duduk di pinggir, di timur masjid atau di selatan masjid, hendaklah masuk dan ikut berjamaah, dan itu berpahala dengan pahala sunnah, padahal imamnya tentu niat sholat fardu. Kemudian jika dibalik, imam niatnya sholat sunnah, makmum niatnya sholat fardu. Contoh dekat untuk kasus ini adalah beliau sampaikan di bulan Ramadan. Jika seorang itu masuk satu masjid dan sholat isya telah berakhir, dia jumpai jamaah sedang sholat tarawih. Fahal yadkhul ma'ahum binniyatil isya, maka orang yang telat datang ke masjid ini, apakah kemudian ikut bergabung dengan jamaah tersebut dengan niat isya sedangkan imamnya niat sholat tarawih, ataukah dia sholat fardu sendirian baru kemudian bergabung sholat tarawih? Namun yang jelas dia tidak boleh niat tarawih kemudian isyanya belakangan. Yang jelas dia tidak boleh ikut jamaah niat tarawih nanti isyaknya belakangan, karena tarawih harus setelah isya. Tarawih harus setelah isya. Dia tidak boleh, waduh sudah telat ini, itulah isyaknya nanti aja, sekarang tarawih dulu. Tidak boleh. Maka untuk hal ini, maka beliau sampaikan ini adalah satu hal yang diperselisihkan oleh ulama. Kalau dibalik dari kasus sebelumnya, kalau kasus sebelumnya nampaknya mungkin bukanlah satu hal yang diperselisihkan ulama, namun kalau yang ini diperselisihkan ulama. Maka ada ulama yang mengatakan tidak sah mengerjakan sholat fardu imamnya niat sholat sunnah, dengan alasan sholat fardu itu derajatnya lebih tinggi, dan tidaklah mungkin sholatnya makmum kok malah derajatnya lebih tinggi daripada sholatnya imam. Namun ada juga ulama yang mengatakan sah niat sholat fardu sedangkan imamnya niat sholat sunnah, karena terdapat hadis yang menunjukkan hal tersebut, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiallahu anhu. Beliau punya kebiasaan sholat isya bersama Nabi di Masjid Nabawi. Setelah itu dia kembali ke kampungnya, kemudian jadi imam di masjid kampungnya. Tentu niatnya isya, namun isya yang nilainya sunnah. Sedangkan orang-orang di kampungnya niatnya adalah isya yang fardu. Ya, maka tentu sholat ini adalah sholat sunnah untuk mu'ad dan sholat fardu untuk masyarakat kampungnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari perbuatan mu'ad. Jika ada yang bertanya, boleh jadi Nabi tidak tahu. Ya, maka jawaban hal tersebut kita katakan, ingka nakot alima fakotam al istidlal. Jika Nabi tahu dan Nabi tidak mengingkari, maka pendalilan ini telah sempurna dan telah tepat. Nah, ada indikator kuat kalau Nabi tahu. Buktinya, karena Mu'ad bin Jabal itu diadukan kepada Nabi. Diadukan kepada Nabi karena isaknya terlalu panjang. Fikaunihi, karena dia sangat panjang ketika mimpin sholat isya. Maka ada kemungkinan yang lebih mendekati, wallahu a'lam, Nabi telah diberitahukan kepada beliau semua duduk permasalahannya dan semua kisahnya. Yaitu ini bacaannya panjang padahal isaknya sudah mundur. Kenapa mundur? Karena dia isak dulu di Masjid Nabawi. Wah, ini kan keterlaluan. Sudah isaknya mundur, kemudian ke kampungnya tentu telat, bahasa kita jam 8 baru mulai sholat misalnya. Ya, jam 8 baru mulai sholat, dan kondisi demikian jamaah sudah nunggu sejak tadi, sudah 1 jam nunggu, gampangnya demikian, sudah 1 jam nunggu, wih, ternyata sholatnya panjang. Bahkan sangat panjang karena mu'ad ini memimpin sholat isya tersebut dengan membaca surat Al-Baqarah. Dengan baca surat Al-Baqarah, mau selesai jam berapa itu isyanya? Anggap saja kemudian satu juz itu setengah jam, ya. Karena Al-Baqarah itu dua setengah juz, ya, berarti ini satu setengah jam baru rakaat satu. Kalau jam 8 mulai, berarti setengah 9 baru dapat rakaat pertama. Rakaat keempatnya kapan selesainya? Dulu jadi jam 10 baru selesai. Wah, ya ini modal ini sangat menyusahkan. Maka ketika Nabi memarahi dan menegur Mu'ad, maka kemungkinan besar Nabi telah tahu ceritanya secara utuh. Ini sholat di kampungnya Mu'ad ini sudah isaknya belakangan, Mu'adnya mimpin sholat dengan bacaan yang sangat panjang. Namun seandainya in kudira, kita andaikan, biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu kalau Mu'ad itu sholat isya bersama Nabi terlebih dahulu, kemudian pergi ke kampungnya, kemudian jadi imam di kampungnya, maka Allah yang merupakan Rabbnya Rasul tentu telah tahu. Dan dia adalah Allah Jalla wa'ala. Tidak ada satupun yang tidak Allah ketahui di langit ataupun di bumi ataupun di langit. Dan jika Allah telah mengetahui dan Allah tidak menurunkan wahyu kepada nabinya untuk mengingkari perbuatan ini, maka ini menunjukkan bolehnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan hamba-hambanya untuk melakukan sesuatu ibadah yang tidak dituntunkan bagi mereka sama sekali. Fatamal al-istidlal hina idzin ala kulli takdirin. Mau pakai maka ala kulli takdirin, dengan apapun pengandaiannya, andai Nabi tahu ataupun andai Nabi tidak tahu, tamal istidlal. Cara pendalilan atau berdalil dengan kisah Mu'ad itu telah sempurna, tidak ada yang cacat. Dan maka jika demikian, maka yang benar boleh seorang itu niat sholat fardu sedangkan imamnya niat sholat sunnah. Adapun kias atau dalil logika yang disebutkan sebagai alasan untuk melarang, maka ini adalah dalil logika yang bertabrakan dengan nas, sehingga dalil logika yang harus dibuang. Ya, dalil satu hal yang fasid, layu tabar dan tidak teranggap. Maka jika demikian, jika kita datang pada saat Ramadan, kita datang ke masjid, orang jamaah masjid sudah sholat, niat sholat taraweh, sedangkan kita belum sholat isya, maka adalah kita ikut berjamaah dengan niat sholat isya. Dan jika kita telah masuk sejak rakaat pertama, maka ketika imam itu salam karena tarawihnya dua rakaat salam, ketika imam mengucapkan salam selesai dari sholat taraweh bagian itu, maka kita perlu berdiri untuk nambah 2 rakaat supaya genap 4 rakaat. Ya, namun jika ketika kita masuk ke mengikuti jamaah tersebut, kita masuk kita ikut sejak sudah rakaat yang kedua, maka kerjakanlah 3 rakaat setelah imam salam. Karena kita baru sholat 1 rakaat bersama imam, sehingga kita masih punya kewajiban 3 rakaat. Dan inilah fatwa tegas Imam Ahmad. Fatwa tegas Imam Ahmad membolehkan niat fardu, sedangkan imamnya niat sunnah. Meskipun mazhab resmi Hanabilah itu tidak seperti itu. Lakin mansusahu, akan tapi teks tegas yang ditegaskan oleh Imam Ahmad saksian secara pribadi mengatakan bolehnya hal ini. Makmum niat fardu, imamnya niat sunnah. Namun kalau mazhab resmi Hanabilah yang dianggap sebagai mazhabnya Hambali, itu tidak membolehkannya. Maka itu, jika demikian, maka saat ini kita bisa simpulkan beberapa kesimpulan. Jika orang itu niat makmum niat sholat fardu, imamnya juga niat sholat fardu, tentu boleh. Kemudian jika makmum niat sholat fardu, kemudian imamnya niat sholat sunnah, maka ada perselisihan. Perselisihan di antara para ulama, di antara contohnya adalah mazhab resmi Hanabilah, dan ini bisa dipastikan adalah salah satu dari 2 pendapat Imam Ahmad. Maka mazhab resminya Hanabilah tidak membolehkannya. Nah, ada pendapat Imam Ahmad yang lain, yang bahkan itu nas, bahkan itu nas tegas membolehkannya. Maka mazhab Hanabilah nampaknya itu bukan dari nas Imam Ahmad, namun boleh jadi disimpulkan dari fatwa Imam Ahmad yang lain yang terkait dengan sholat, namun tidak khusus bicara tentang masalah itu. Kemudian jika orang makmum itu niat sholat sunnah, imamnya niat sholat fardu, maka itu jaizun kaulan wahidan, itu boleh dengan sepakat ulama. Ya. Kemudian poin selanjutnya adalah tentang jenis sholat. Apakah disyaratkan ada kesamaan sholat imam dengan makmum dalam nau' sholat? Maka pembahasan di atas adalah pembahasan tentang jenis fardu atau sunnah, itu jenis. Di bawahnya jenis namanya nau'. Kalau ini fardu, kalau jenisnya fardu, maka nau'nya ada duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu nau'. Kalau sholat sunnah, maka nau' nanti nau'nya banyak, rawatib ataukah kemudian taraweh atau lainnya. Nah, setelah kita selesai pembahasan tentang masalah kesamaan jenis, maka kemudian berikutnya adalah pembahasan tentang kesamaan nau'. Apakah sholat duhur harus sama dengan sholat duhur? Gimana kalau makmumnya niatnya duhur, imamnya niatnya asar? Maka apakah disyaratkan harus ada kesamaan nau, artinya duhur bareng dengan duhur, asar dengan adzar, dan seterusnya, ataukah boleh terdapat perbedaan? Maka tentang masalah keseragaman nau sholat, maka ini satu hal yang diperselisihkan oleh ulama. Ada ulama yang mengatakan harus ada kesamaan nau sholat. Maka hanya boleh orang itu sholat duhur dan imamnya niat sholat duhur. Makmumnya asar, imamnya juga asar. Makmumnya maghrib, imamnya juga maghrib. Makmumnya isya, kemudian imamnya juga isya. Makmumnya subuh, imamnya juga subuh, dan demikian seterusnya. Ulama yang mengatakan harus mendasarinya dengan sabda Nabi, imam itu diangkat untuk diikuti. Mereka mengatakan termasuk juga mengikuti niat. Fala takhtalifu alaihi, maka janganlah kalian menyelisihinya. Dan ada pendapat kedua mengatakan tidak disyaratkan harus ada kesamaan nau. Artinya boleh saja niat sholat asar, imamnya niat sholat duhur, atau makmumnya duhur, imamnya niatnya asar. Demikian juga boleh jadi niatnya asar, imamnya isya. Li'anal i'timam fi hadil hal la yata'afar, karena bermakmum dalam kondisi semacam ini tidak pengaruh. Gimana ada asar kok niatnya imamnya isya? Bisa saja untuk orang yang ketiduran, untuk orang yang ketiduran ya, dia habis duhur tidur, bangun-bangun isya, bangun-bangun isya, maka dia ke masjid, oh sedang salat isya, sedangkan dia belum salat asar. Maka di sini dimungkinkan makmumnya itu niatnya asar karena dia belum salat asar dan kewajiban dia salat asar sekarang. Dia punya kewajiban asar, maghrib, kemudian isya. Sedangkan imamnya isya. Adapun niat duhur kemudian imamnya itu asar, ya, khusus dalam kasus musafir. Ketika dia sampai ke satu masjid, masjidnya sholat asar, dia karena musafir boleh jamak takhir, maka dia belum duhur. Jadi belum duhur, maka kemudian dia ikut niatnya duhur, sedangkan imamnya niatnya asar. Atau kemudian sholat asar di belakang orang yang imamnya duhur. Asar, imamnya duhur. Ini gimana kasusnya? Kasusnya musafir lagi. Dia datang ke satu masjid, sampai ke masjid tersebut dia langsung dia niat sholat duhur, karena dia mau jamak takdim duhur. Selesai, dimulai masjid itu mulai sholat duhur, padahal dia kurang asar. Karena dia begitu masuk masjid sudah sholat duhur. Kemudian masjid tersebut jamaah dimulai, dia kurang asar, sedangkan masjidnya duhur. Maka di sini jumpai kasus niatnya asar, imamnya duhur. Maka di sini disampaikan, maka ada ulama yang mengatakan ya, bermakmum dalam kondisi ini tidaklah masalah. Alasannya jika boleh ya, niat fardu kemudian imamnya itu sunnah, padahal ini hukumnya berbeda, maka perbedaan nama sholat tidak masalah. Dan inilah pendapat yang lebih kuat. Ini pendapat yang lebih kuat. Maka pendapat yang lebih kuat boleh. Maghrib kita ya, nanti ketika imam itu naik ke rakaat keempat kita duduk, terus nanti salamnya bareng. Ya, bisa aja tetap maghrib dulu baru kemudian isya. Ya, jadi pendapat yang paling kuat perbedaan nau salat antara duhur, asar, maghrib, isya dan seterusnya, hukumnya diperbolehkan alal asah menurut pendapat yang paling kuat. Namun artinya kita mengakui dan tidak tutup mata adanya perselisihan ulama dalam masalah ini, dan kita hormati siapa yang ambil pendapat yang berbeda yang tidak membolehkannya. Adapun untuk kita pribadi seandainya maka kita bisa mengamalkan pendapat ini. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arda'ana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.